sudah ku terima undangan itu dengan kesadaran. Bukan salahmu kau tinggalkan diriku. Selamat berbahagia sayang, kukirim padamu semoga mimpimu kan segera menjadi kenyataan. Selamat bahagia padamu berdua, jangkaulah hari indah, nikmati dengan saling mengerti. Tak usah kau risaukan diriku yang jauh, ini memang sudah nasibku. Dari aku menginsyafi, tak mungkin menungguku terlalu lama. Selamat berbahagia sayang, kukirim padamu seiring doaku. Sayangilah dia sepenuh hati. Selamat bahagia kukirim padamu, biar semuanya ku tanggung dengan sekuat hati. Tak usah kau risaukan diriku yang jauh, nasibku. Aku menyadari aku menginsyafi, tak mungkin menungguku terlalu lama. Selamat berbahagia sayang, kukirim padamu seiring doaku. Sayangilah dia sepenuh hati. Selamat bahagia kukirim padamu, biar semuanya ku tanggung dengan sekuat hati. Tuhan selalu bersertamu. Selamat.